Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Allah memperkenankan kita untuk kembali hadir dalam Percik Perenungan. Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai kembali mengenai permasalahan anak. Tepatnya pagi ini kita akan membahas mengenai topik hak anak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan didefinisikan dengan berbagai macam, namun diantaranya yang sederhana, keadilan juga didefinisikan sebagai kebenaran ideal dalam sudut pandang moral. Dan saudara, kita ketahui bersama begitu banyak hak anak yang semestinya didapatkan pada saat tumbuh kembang anak. Hak pendidikan, hak memperoleh kasih sayang, hak mendapatkan nafkah dan yang lain-lain. Tapi memang dalam keseharian kita ikuti bersama, tidak semua anak mendapatkan hak-hak tersebut. Dan untuk berdiskusi mengenai hal tersebut, kita akan datangkan berbagai narasumber dan tentu saja berbagai sudut pandang. Dan oleh karenanya satu narasumber saya alhamdulillah sudah hadir, guru kami yaitu Kiai Haji Anwar Sanusi, dan saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Pagi-pagi kita sudah di sini. Pagi-pagi sudah di sini. Gimana? Ada apa pagi ini tema kita? Tema kita Ustaz pagi ini kita akan berdiskusi mengenai sebenarnya hak anak untuk mendapatkan keadilan. Iya. Minggu lalu. Problem tuh ya. Betul. Minggu lalu kan kita sudah melihat betapa anak-anak kita, sebagian dari anak-anak kita begitu ada di tengah situasi yang tidak nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Dan hari ini kita lebih dalam lagi melihat hal tersebut, diantaranya sebenarnya bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, hak-hak apa saja yang harusnya mereka dapatkan Ustaz. Ada beberapa yang dihadirkan, barangkali kemarin nanti kita ajak dialog. Nanti ada dua anak-anak kita yang hadir, kemudian nanti juga ada Mas Hendra bersama kita untuk bercerita lebih jauh bagaimana sebenarnya suasana sebagian dari anak-anak kita. Ya, ya. Gitu, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa terangkat sedikit mengenai bagaimana kita mendidik anak, apa saja sebenarnya hak mereka yang harus kita penuhi. Ada berapa menit waktunya? Kita supaya bisa adaptatif ya. Insya Allah sekitar 5 menit kita, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di pagi fajar ini, pertama kita panjatkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan bimbingan pada rasulnya bahwa doa orang-orang yang termarjinalkan tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sajikan kepada rasul yang paling indah akhlaknya, yang paling sayang pada anak-anak fakir dan miskin, orang-orang mustadafin, itulah teladan abadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, ada sebuah bimbingan Nabi. Pertama, kata Nabi, tiap-tiap yang lahir itu berada pada kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah itu potensi dasar manusia yang hanya tunduk pada kebaikan dan kebenaran. Anak-anak kita, kenapa sesudah dewasa menjadi anak-anak yang tidak terdidik dan nakal-nakal? Karena potensi dasarnya terbunuh oleh kondisi waktu dia muda. Seperti hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau kita sekarang melihat di jalan-jalan raya, anak bukan hanya mendapat perlakuan yang tidak sehat, banyak orang tua yang menjadikan anak dijual untuk mendapatkan nafkah buat dirinya. Malah anak yang seyogianya menafkahi orang tua terbalik menjadi anak yang menafkahi orang tua. Jadi hak itu terbalik sama sekali. Kalau begitu selamanya, maka anak diharapkan tidak bisa diharapkan menjadi anak-anak yang baik. Pada anak itu kan umur saat ini, usia kedua bagi kehidupan bangsa, kehidupan negara, kehidupan kita orang tua. Negara harus campur tangan tentang itu. Yang kedua, hak anak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Itu berapa banyak anak-anak yang sekarang menjadi dewasa belum pada saatnya. Kalau anak jadi dewasa tidak pada saatnya, dia akan berkembang jadi generasi yang sangat buruk. Ya. Sebab dia tidak merasakan bagaimana indahnya kehidupan di waktu muda, dia meratakan kehidupan itu, dia akan jadi penjahat. bisa menjadi pencuri, jadi pembunuh, jadi perampok, jadi perampas, hidup-hidup yang jauh dari sikap-sikap demokratis. Ya, kita sampai di situ dulu Ustaz, karena azan subuh insya Allah akan kita kumandangkan bersama dan kita dengarkan bersama. Dan saudara, kami akan segera kembali dalam percik renungan, namun sebelumnya mari kita ikuti bersama, kita jelang bersama azan subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saudara penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah hak anak untuk mendapatkan keadilan. Dan kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber. Dan alhamdulillah tadi Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi juga sudah menyampaikan beberapa hal, dan saya akan perintahkan untuk dilanjutkan. Namun sebelumnya juga ada di sebelah Bapak Kiai adik kita, adik Arif, namanya Arif, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Arif sudah hadir di acara kita di TVRI. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz ya Arif ya. Oke. Okay. Ya Ustadz, ini ada Arif, nanti juga insya Allah ada Fika, ada Mas Hendra. Namun tadi Pak Ustadz ada dua hal yang sudah disampaikan, boleh ditambahkan Ustadz? Iya, yang ketiga hak pendidikan ya pada anak. Semua manusia kecuali para nabi itu akan terkena dampak lingkungan. Dalam bahasa kebiknya milieu ya. Yang tidak terkena dampak lingkungan itu cuma para nabi dan para rasul. Jadi kalau anak-anak kita sekolahkan, sekolah dalam arti formal ataupun tidak formal, lingkungannya itu akan orang-orang baik. Dan karena lingkungannya orang baik, maka anak kita akan terbawa kepada garis kebajikan itu. Tapi kalau anak-anak kita tidak terdidik, kekurangan cinta, tidak mendapat pendidikan, dia berada di mana-mana, termasuk di jalan-jalan raya, maka mentalitas yang akan tumbuh sesudah dia besar akan jadi itu. Bisa kita bayangkan sebuah bangsa di mana rakyat nanti mayoritas, generasi-generasi pelanjutnya adalah orang-orang yang jatuh mentalnya ke lumpur yang sangat tidak nyaman kita ucapkan, itu bisa jadi bangsa apa? Bangsa pengemis. Dan ini sedang kita rasakan sekarang. Kita mengaku bangsa terkaya di dunia, tapi kita jadi bangsa pengemis. Hutang kita baca sekarang sudah berapa triliun, 1000 sekian triliun. Nah, itu bangsa sekaya ini kan tidak pantas itu. Kenapa? Sebab pendidikan anak kita abaikan selama ini. Jadi harta hanya bertumpuk di kelompok-kelompok tertentu. Kalau harta hanya bertumpuk di kelompok tertentu tidak tersalurkan, maka bangsa ini akan kena stroke. Dan kalau bangsa sudah kena stroke, dia runtuh. Generasi-generasi muda ini darah-darah segar. Mereka itu kan berada pada posisi usia emas. Yang mesti kita bina makanannya, kita bina lingkungannya, kita bina pendidikannya, kita bina cinta dan kasih sayangnya, kita masuki hatinya untuk kita jatuhkan cinta kepada mereka. Kalau begitu secara pendidik generasi muda, anak-anak kita terutama, bangsa ini jadi bangsa baik. Tapi kalau sejak sekarang anak sudah berdiskusi di tengah jalan, negara tidak punya perhatian, orang-orang kayak berpikir pada dirinya saja, bukan cuma berpikir diri orang kayak sekarang, korup pada harta bangsa. Di tengah-tengah itu rakyat fakir miskin, anak-anak terlantar tidak terurus. Ya. Jadi mau jadi bangsa apa kita kalau bisa bentuk kayak gitu? Ustaz, di kepala saya berputar-putar, saya tidak temu jawabannya. Tolong cerahkan saya. Saya pernah dengar bahwa anak itu ibarat kertas putih dan orang tuanya adalah salah satu yang menentukan gitu ya, akan menjadi apapun anak itu. Peran orang tua berarti kan sebenarnya luar biasa strategis. Iya. Kemudian ada peran lingkungan dan yang lain-lain Ustaz. Nah, saya hanya tidak menemukan bagaimana memotong cara memotong rantai kesalahannya. Setelah orang tua tidak mendidik anak dengan baik, tidak memberikan haknya dengan baik, akhirnya anak tidak terkelola dengan baik dan anak suatu saat akan menjadi orang tua. Pada saat dia menjadi orang tua, yang dikhawatirkan tentu karena masa lalunya kurang baik, dia dikhawatirkan melakukan hal yang tidak baik juga atau hal yang sama. Bagaimana memotong masalah ini sehingga akan ada generasi yang lebih baik setelah suasana yang tidak nyaman ini, menurut Ustaz? Iya. Anak itu lahir dalam keadaan putih seperti kertas. Jadi tergantung orang tua sebagai para pelukisnya. Makanya beri warna hijau, biru, kuning, merah, dan lain sebagainya. Kalau anak diberikan kehidupan yang kelabu, masa depannya juga akan kelabu. Waktu itu negara harus mengkat. Negara punya peran. Negara itu harus mengkat. Ya. Jadi contoh soal begini. Zakat itu bagi orang-orang yang memang sudah wajib zakat dan tidak dikeluarkan, itu harus dihukum oleh negara. Hartanya bukan dikorup, dibagikan kepada orang-orang yang miskin dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengemplang pajak seperti sekarang ini, itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Diambil hartanya oleh negara, bukan untuk dikumpulkan untuk yang tidak-tidak, untuk diserahkan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, maka negara bertanggung jawab tentang kehidupan mereka. Dari situ negara bisa menghilangkan yang namanya fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Kalau seperti sekarang, ini seperti sebuah cincin saja, kayak ring, tidak ada kata akhirnya. Caranya cuma satu, potong ring itu. Ada yang menintervensi di situ. Jadi terbelah, baru kita tarik ring itu. Dari sana kita mau mulai kembali. Sekarang pajak di mana-mana orang perbaikkan, konon katanya. Orang berzakat seenaknya saja. Ini sebagai sebuah gambarannya. Saya kebetulan suka ceramah di kampung-kampung gitu ya, karena saya di kampung. Saya suka bertanya begini, Bapak punya harta berapa? Sekian. Pak Nur, saya zakat berapa persen ya? Saya coba begini, Bapak zakatlah 2,5% karena itu pendidikan agama. Tahu jawab mereka apa? Mencengangkan sekali. Pak Nur, zakat 2,5% itu zakat orang bakhil. Saya zakat 40%. Masya Allah. Malah ada adik saya seorang pengusaha besar, dia begini, Pak Kiai, saya mau zakat kemana? Saya ceritakan satu-satu yang membutuhkan anak yatim dan sebagainya. Berapa persen? Saya bilang Anda zakat 2,5%. Bilang, Pak Kiai, saya zakat 55%. Jadi hanya orang bakhil di mata mereka, orang-orang yang tidak zakat itu, orang-orang yang zakat 2,5%. Ini malah ada orang yang tidak zakat, ada orang yang tidak bayar pajak, ada orang mengemplang pajak di tengah-tengah bangsa semacam ini. Jadi kalau ada orang-orang yang nasibnya macam Arif seperti sekarang ini, wajar-wajar saja, karena kita hidup berbangsa tidak tertata dengan baik. Jadi zakat adalah salah satu alat yang sebenarnya sangat strategis untuk digunakan oleh umaro atau pemerintah untuk memotong hal-hal yang tidak baik ini. Ustaz, saya ingin akan panggilkan dua orang narasumber kami lagi. Yang pertama Mas Hendra dan adik kita Vika. Tadi selain Arif ternyata Vika juga ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra, mohon maaf saya tidak berdiri karena ada kabel. Vika, assalamualaikum. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk di sebelah Arif. Ini Mas Hendra sebesarnya masih bina anak-anak terlantar, anak jalanan. Masih. Mas Hendra luar biasa ini. Ya, Mas Hendra, terima kasih sudah datang. Kemudian tadi kita bincang-bincang sama Pak Ustadz, dan Pak Ustadz mengatakan banyak hal diantaranya mengenai hak-hak anak gitu ya. Kita ketahui Mas Hendra ini, dan Ustadz juga sudah tahu, dan mungkin saya bagi ke saudara penonton, Mas Hendra ini orang yang sangat giat berada di tengah-tengah anak-anak jalanan, dalam tanda kutip anak-anak yang ada di kondisi yang tidak menguntungkan. Dan Mas Hendra ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat peduli. Dan yang menarik kalau kita bicara Mas Hendra ternyata tidak hanya dalam tanda kutip orang luar, tetapi Mas Hendra juga berasal dari tempat yang sama. Dari ketidaknyamanan tersebut Mas Hendra berhasil sukses, selamat begitu ya, dan tidak kemana-mana, tetap berada mendampingi adik-adik kita. Dan ini luar biasa, mudah-mudahan kita terus mengapresiasi sahabat-sahabat kita seperti Mas Hendra. Mas Hendra, pertanyaan saya pertama, begitu berat gitu ya suasana yang biasa dihadirkan oleh anak-anak ini. Kemarin kita pernah diskusi gitu ya, kalau Mas Hendra melihat sebenarnya dalam kondisi ketidakadilan yang dihadapi oleh anak-anak ini, apa sih yang bisa menjadi obat gitu ya? Anak-anak ini saya dengar sering sekali mendapatkan perlakuan kekerasan, tidak mendapatkan pendidikan yang tepatnya, bahkan dihalang-halangi untuk mendapatkan pendidikan, harus bekerja, harus mencari nafkah. Untuk mengurangi rasa perih mereka, rasa ketidakadilan yang mereka hadapi, mungkin sekarang mereka belum sadar, tetapi pada waktunya mereka mungkin akan sadar betapa tidak adil yang mereka diperlakukan oleh orang tua misalnya. Bagaimana Mas Hendra melihatnya? Kalau saya sendiri sih melihatnya untuk sebagai obat buat pelipur lara lah ya, atas apa yang mereka alamin, itu biasanya mereka kumpul, kita ngobrol bareng. Kalau untuk anak-anak yang masih usia 10 tahun ke bawah ataupun 11 tahun ke bawah itu biasa kumpul kita bareng-bareng. Begitu pun kita di rumah singgah, kita selalu kumpul. Mungkin di situ kita bermain bersama, canda bersama gitu. Tapi ada juga anak-anak yang masih di jalanan, itu terkadang mereka untuk sebagai pelarian atas apa yang dia alamin. Ada juga mungkin yang kita sering lihat lah ngelem, ataupun juga yang agak nyerempet-nyerempet hukum gitu, mereka menggunakan narkoba, ataupun ada juga yang sampai pakai miras lah gitu. Itu sebenarnya sebagai bentuk pelarian mereka atas apa yang mereka alamin, atas satu ketidakadilan yang selama ini mereka alamin. Dan itu terjadi, mereka alamin kemungkinan mulai dari mereka lahir sampai mereka dewasa, ataupun mungkin sampai juga meninggal. Itu yang tiap hari mereka alami dan tiap hari mereka rasakan. Jadi memang tidak sederhana apa yang mereka hadapi itu, Mas Hendra. Sangat-sangat. Saya ingin belajar dari Mas Hendra. Saya tahu bahwa Mas Hendra dulu hidup di tengah-tengah kesulitan tersebut. Kemudian sekarang Mas Hendra bisa survive gitu ya, bisa bertahan. Akhirnya bahkan bisa kembali untuk mereka, ada di tengah-tengah mereka, berusaha mengangkat mereka ke suasana yang lebih baik. Apa yang membuat Mas Hendra bisa survive, bisa selamat sampai saat ini? Pada saat itu saya punya, saya coba, saya gak mungkin selamanya hidup seperti ini, berada hidup di jalanan, menggelandang, apa. Tapi saya harus bangkit. Saya harus bangkit dari ketidakberdayaan saya. Bermula dari apa yang saya alamin dan saya rasakan selama apa saya merantau atau saya pun pergi meninggalkan kampung halaman. Itu saya coba terus berusaha kerja walaupun apa aja. Ya namanya pernah juga saya juga untuk coba bangkit dari itu, saya dagang bakso. Saya apa jualan di kaki lima. Tapi di situ saya tetap, nanti suatu saat ketika saya sudah bisa berbuat sesuatu untuk adik-adik saya yang sampai saat ini masih di jalanan, saya harus kembali ke mereka untuk membantu mereka berbagi apa yang saya alami dan saya rasakan, agar mereka juga bisa bangkit dari ketidakberdayaan yang mereka alami. Cara-cara instan terkadang menjadi pilihan, Mas Hendra. Ada yang mencopet misalnya, ya. Ada yang kemudian akhirnya menjadi kapak merah misalnya, dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kenapa itu bukan jadi pilihan Mas Hendra waktu itu? Pada setiap orang punya pilihan dalam hidupnya. Di jalanan bukan berarti kita harus menjadi pelaku tindak kekerasan ataupun pelaku tindak kriminal. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Memang pengaruh-pengaruh untuk kesana sangat banyak. Kenapa? Karena lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar kita hampir rata-rata seperti itu. Bahkan jeger-jeger ataupun preman-preman yang ada di sekitar kita itu kebanyakan seperti itu gitu kan. Ini ada hampir berharga sekarang ini. Jadi rupanya di tempat-tempat semacam itu banyak mutiara dalam lumpur rupanya ya. Iya. Jadi artinya banyak orang-orang yang hatinya itu bersih dan baik, cuma lingkungan tidak mendukung mereka keluar dari kondisi semacam itu. Kritik saya buat para aparat kantip ya. Coba kalau menangkapi mereka, kumpulkan, lalu dibina kalau begitu. Jadi hari ini mereka ditangkap oleh Trantip dan sebagainya. Besok waktu kita lewat di kendaraan, anak-anak kita masih yang itu-itu juga. Jadi, pertanyaan saya begini, apa yang terjadi dengan Trantip kalau begitu? Nah ini barangkali yang Mas Hendra pernah katakan bahwa banyak pihak sebenarnya yang tidak suka apabila mereka terdidik, jadi anak baik, kembali ke masyarakat dengan utuh, mau belajar di sekolah. Ini banyak pihak yang tidak mau kalau begitu. Saya mohon maaf, banyak aparat resmi terlibat membesarkan mereka untuk menjadikan mereka jadi orang-orang yang terlantar. Itu kan ironis sekali. Di tengah-tengah bangsa yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa terjadi hal semacam ini. Hari ini kita barangkali mengisi acara kurang nyaman ya, kurang nyaman. Tapi ini koreksi kita pada pemerintah. Sayang kita pada negara. Jangan sampai anak, coba ada rasa semacam ini, bagaimana ini? menjadi korban kehidupan, Hendra tadi berkata, orang-orang yang akan kembali itu ada pihak-pihak yang tidak mau malah. Bukan cuma para pemimpin preman di kampungnya, di daerah yang tidak mau, aparat resmi terlibat tidak mau. Itu kan parah kita berbangsa begitu. Iya. Baik Ustadz Mas Hendra, kita akan ajak juga saudara-saudara kita yang ada di rumah untuk bergabung bersama kita, dan Anda dapat terhubung di 574-3476 dan 021-574-3478. Sekali lagi, Anda dapat terhubung bersama kami dan berdiskusi di 574-3476 dan 021-574-3478. Ustadz, ini kan begitu meresahkan Mas Hendra, apalagi ada di tengah-tengah jalan. Saya bahkan dengar banyak pihak-pihak tadi yang seperti disampaikan Ustadz, bahwa sengaja mengkooptasi mereka, mengisolir mereka dari dunia yang lebih baik. Mas Hendra, bagaimana caranya kita membuka isolasi tersebut? Sejauh mana peran strategis pemerintah apabila memang itu bisa dilakukan? Jawabannya setelah telepon, Mas Hendra. Saya harus angkat nomor telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan ibu siapa, di mana ibu? Raharjo di Bekasi. Ibu siapa, mohon maaf? Raharjo. Iya, di mana ibu? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan ibu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Sanusi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Raharjo. Gini saja, saya mau pertanyaannya gini ya. Sebetulnya kemana sih disalurkan dari zakat yang dikumpulkan oleh fasis itu ya? Karena kalau saya melihat tuh di lingkungan sekitar kita ini kok masih banyak orang-orang yang susah gitu ya. Sementara itu dari mana kita mendapatkan haknya itu sebagai orang yang perlu mendapat hak gitu loh ya? Karena ini dengan cara melihat keadaan seperti itu, saya punya inisiatif ya untuk membayar zakat dari penghasilan saya itu ya, saya salurkan langsung kepada orang yang membutuhkan. Menurut pemahaman kami, yaitu sekitar orang-orang yang pemulung atau tempat tukang-tukang sampah. Itu kira-kira apakah tepat yang saya lakukan, Ustaz? Kedua, ada perbedaan pendapat bahwa zakat yang kita keluarkan tuh yang pertama, pendapat yang pertama yaitu penghasilan kita setelah dipotong kebutuhan kita. Baik, yang ibu. Kedua, dari seluruh penghasilan kita dipotong 22,5%. Ya. Baik ibu, nanti Ustadz sudah paham arahnya kemana poinnya. Nanti saya akan persilahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Terima kasih ibu, terima kasih. Baik, halo selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Yori di Tebet. Pak Yori, silakan Pak. Ya, mau tanya ke Pak Ustadz. Itu kalau umpamanya memiliki anak, tujuannya untuk supaya dalam masa usia pendidikannya dia bisa ikut membantu keluarga mencari nafkah gitu. Jadi sebenarnya dia tidak secara finansial tidak cukup, secara ekonomi tidak mampu, tapi punya anak banyak-banyak supaya tujuannya bukan untuk membesarkan dengan keberhasilan, tapi tujuannya untuk bantu-bantu dia cari tambah-tambah uang untuk kehidupan. Jadi bagaimana hukumnya, bagaimana mempunyai anak sebanyak-banyak tapi gak mampu gitu. Terima kasih. Iya, baik. Makasih Pak Yori di Tebet. Dan selanjutnya setelah Pak Yori, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Ya, dari mana Pak? Amar. Pak Amar. Ya, assalamualaikum Pak Anwar. Pak Amar, iya Pak Amar. Bagaimana kabar Pak Amar? Anwar. Begini Pak Anwar, di dalam Al-Quran jelas disebutkan Allah dalam An-Nisa ayat 9 bahwa kepada manusia jangan meninggalkan keturunan atau di belakang atau anak lah mungkin di dalam hal ini menjadi lemah, terutama mungkin lemah imannya nih. Ini kan kewajiban dari para orang tua untuk mendidik anaknya terutama dengan agama, supaya jangan sepeninggal dia anaknya pun gak mampu membacakan doa untuk dia sendiri. Nah itu saya melihat cenderung pada saat ini kita lihat dalam nyata-nyataan bahwa kita melihat ada misalnya seorang ibu, ibunya sudah rapi, pakai jilbab, pakai jalan sama anaknya, anaknya pakai jin, udelnya keluar. Nah, itu kan tidak mendidik. Jadi dapat kita katakan bahwa tiangnya lurus, kok bayangannya tengkok-tengkok gitu. Itu pendidikannya agama itu kok. Jadi jelas Allah mengatakan kewajiban untuk orang tua mendidik anaknya supaya lurus gitu. Itu sekarang ini kelihatan jauh gitu. Jadi kita lihat di jalan-jalan itu bapak ibunya udah pakai baju koko, anaknya pakai jin, pakai Nauzubillahidzalik. Jadi itu penekanan Allah itu benar juga itu. Jangan sampai meninggalkan keturunan kita jadi lemah. Demikian pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Hendra, mungkin Ustaz dirangkum, silakan Ustaz. Ya, saya singkat-singkat saja. Pertama, zakat itu bisa dihimpun. Kita punya berat ambil zakat nasional sekarang, tapi juga bisa diberikan langsung apabila mereka membutuhkan. Seperti kita sudah sampai pada nasabnya begitu ya. Ada sekitar rumah kita orang-orang yang belum bayar sekolah, yang akan dikeluarkan dari sekolah, yang memang tidak makan karena itu, punya hutang riil karena sakit umpamanya. Zakat bisa dikeluarkan. Tetapi semulia-mulia manusia bukan hanya zakat. Kalau zakat kewajiban, dia bisa berinfak, bersedekah, berhibah, mewakaf. Itu bisa dilakukan. Dalam agama banyak pintu, tidak satu jalan ke Mekah. Ya. Banyak sekali. Ada, lalu, kemudian tadi saya sedikit Ustaz, itu dipotong dengan kebutuhan sehari-hari atau uang yang zakat yang paling indah dizakatkan sebelum dipotong apapun. Ya. Lanjutkan Ustaz. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan ini betul. Lalu yang kedua apa tadi? Ada Pak Yori di Tebet mengenai banyak anak itu kan sebenarnya bukan mencari nafkah. Populasi edukasi tentang pendidikan kependudukan salah satu disiplin ilmu dalam agama kita. Yeah. Itu sebabnya kalau memang akan melahirkan anak untuk menjadikan anak sengsara, jangan melahirkan anak. Jaga. Itu dalam agama itu kan ada seorang ibu waktu melahirkan, kalau pakai bahasa dalil gini, wasfinal insan biwalidi hamad su'umbu. Itu ada prinsipnya. Anak itu kalau dilahirkan paling cepat 2 tahun satu kali. Ya. Sehingga seorang sebuah keluarga mungkin punya anak idealnya 2 atau 3, ya. Tapi terdidik, jangan anak dilahirkan untuk disengsarakan. Ya. Gitu. Jadi kalau ada kalimat wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, bukan cuma anak dalam arti hubungan biologis. Ya. Generasi pelanjut kita juga harus orang-orang yang terdidik dan baik gitu. Okay. Lalu yang ketiga Pak apa itu? Pak Amar dia rajin sekali ya Pak Amar. Pertanyaan Pak Amar bagaimana itu? Mengenai pendidikan anak, ada mengenai kalau ibunya baik sudah berjilbab tetapi anaknya tidak turun begini. Nilai-nilai dasarnya. Seorang anak yang dilahirkan dengan sperma yang haram, sulit anak jadi anak yang saleh. Itu sebabnya bapak jangan pernah mencari rezeki barang haram. Koruptor istrinya melahirkan itu sulit anak jadi anak saleh. Anak saleh itu hanya akan tumbuh dari orang-orang yang punya rizki, yang rizkinya halal, thayyiban, mubarakah. Salah orang kalau berpikir begini, dengan kaya hidup bisa bahagia. Salah itu. Kita boleh punya harta, boleh punya jabatan, boleh punya segala kita punya. Tapi kalau yang satu tidak punya, sengsara kita. Anak yang baik. Coba miliki semua harta ini, tapi anak kita bajingan semuanya. Untuk apa? Baik. Mas Hendra, di antara tiga penanya tadi mungkin Mas Hendra juga bisa rangkum. Karena yang menarik, saya kebetulan ada di samping-samping rumah saya yang tidak beruntung juga. Memang kadang-kadang tidak sederhana gitu menilai keadaan mereka gitu ya. Contoh banyak anak. Ternyata tidak hanya masalah uang untuk membeli alat kontrasepsi misalnya, kadang-kadang juga pemahaman. Akhirnya juga mereka tidak menyisihkan sebagian, padahal itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Silakan Mas Hendra kalau ada tanggapan. Kalau bagi kita mungkin untuk memiliki dua anak aja cukup, tapi kalau bagi mereka ada satu pepatah dulu mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, sepertinya dari mereka para orang tua dari adik-adik kita ini membalikkan atau memanfaatkan lah memakai pepatah tersebut, ya banyak anak banyak rezeki. Jadi yang saya lihat nih, ntar yang satu anak untuk biaya kontrakan, yang satu anak untuk makan, yang satu anak untuk bayar kreditan apa atau apa, bahkan yang ekstrim ada nih dulu waktu rame-ramenya togel atau pakong, itu ada anak yang satu hari khusus untuk masang pakong duitnya dari hasil ngamen. Memang permasalahan untuk memberikan suatu penyadaran ke mereka enggak gampang. butuh waktu. Butuh waktu yang intens. Misalnya kita harus selalu mendampingi mereka untuk menghilangkan kebiasaan seorang orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya itu enggak gampang. Itu enggak gampang. Misalnya anak dalam keluarga mengalami suatu tindak kekerasan dari orang tuanya, ketika kita ikut kita coba untuk memberikan satu pandangan kepada orang tuanya, baik itu melanggar hukum atau apa atau melanggar undang-undang perlindungan anak, itu butuh waktu juga. Saya ingin menambah satu hal ya Mas Indra ya. Kalau agama memandang begini, dalam hal-hal tertentu kebenaran itu harus dipaksakan. Iya. Jadi bukan hanya orang-orang yang para bromocora, para pimpinan preman yang harus dipaksakan jadi benar. Penjara salah satu tempatnya. Anak-anak ini juga harus diambil dan dipaksakan harus jadi orang anak-anak baik. Dipaksakan sekolah, dipaksakan kesejahteraannya, dipaksakan kebajikannya, tapi dipaksakan. Ada saatnya kebenaran harus dipaksakan oleh kita. Iya. Di satu sisi memang ada tasamuh, ya, ada toleransi dalam agama. Tapi dalam hal-hal menegakkan kebenaran, paksakan kepada orang. Kalau kita ingin sama-sama sepakat jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau kita ingin jadi negeri ini jadi negeri antah berantah saja kayak begini, jadi lain persoalannya itu. Iya. Saya nanti akan kasih kesempatan Mas Hendra untuk juga menyampaikan pendapat, namun sebelumnya kita harus jeda. Dan nanti Vira dan Arif, saya ingin sekali dengar ceritanya. Arif, pagi ini masih ngantuk? Enggak ya. Nanti saya ingin dengar Arif kesehariannya apa, aktivitasnya, kemudian cita-citanya dia apa. Vika juga boleh ya. Oke, dan saudara kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya dan diskusi kami bersama Arif dan Vika. Dan setelah jeda kami akan segera kembali dalam Percik Perenungan. Dan kita masih berdiskusi mengenai topik hak anak untuk mendapatkan keadilan. Dan alhamdulillah sekarang beberapa narasumber kami sudah ada di sini. Yang pertama tentu guru kami Kiai Haji Anwar Sanusi, dan kita ketahui beliau adalah salah satu pembina dari Pondok Pesantren Modern Arafah di Cisarua Bogor. Dan di sini juga ada Mas Hendra, ada Arif, ada Vika. Arif, Vika, apa kabar? Masih bersama kami. Ya, Arif, saya ingin tanya, Arif sekarang masih sekolah? Baru berhenti. Udah kelas berapa, Arif? 4. Kelas 4. Biasanya sekolahnya di mana? Di 17. 17. Di dekat rumah itu ya? Di daerah mana tadi rumahnya? Manggisan. Sebenarnya kenapa berhenti sekolah? Malu sama teman-teman, dikatain ngamen. Oh, dikatain ngamen, malu. Kalau Vika masih sekolah? Masih. Sekolahnya di mana? 07. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Vika sama Arif, kalau unless Vika masih sekolah tapi Arif sekarang tidak sekolah, mudah-mudahan sekolah lagi Arif. Secepatnya mudah-mudahan bisa sekolah lagi. Tapi sehari-hari biaya sekolahnya dari mana biasanya? Siapa yang membiayai Arif dan Vika sehingga bisa sekolah? Uang sekolahnya siapa yang bayar? Cari sendiri Vika atau orang tuanya? Orang tua masih kadang-kadang mama. Kemudian kalau Arif dan Vika, orang tuanya pekerjaannya apa? Tadi saya dengar Arif bapaknya baru saja meninggal ya. Kalau ibu sekarang sehari-hari kerjanya di mana? Nyuci gosok. Masih apa? Nyuci gosok. Kalau Vika? Nunggu. Ibu dan ayah atau bapak dan ibu yang ada di rumah ini nggak meminta Arif dan Vika tetap sekolah atau membiarkan aja mau sekolah nggak apa-apa, mau kerja nggak apa-apa? Vika sekolah. Oh, kalau orang tua maunya Vika sekolah ya. Cita-citanya ibu dan bapak apa biar Vika jadi kenapa kalau sekolah? ABRI. Jadi ABRI. Vika juga mau jadi ABRI. Iya. Kalau tadi Arif kan ngamen, kalau Vika apa sehari-hari? Kadang-kadang ngamen, kadang-kadang sekolah. Di daerah mana? Tomang. Lebih senang sekolah apa ngamen? Sekolah. lebih senang sekolah. Jadi sehari-hari terus bersekolah kan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan juga terus bersekolah. Nah Mas Hendra nih, Arif dan Pika nih termasuk anak-anak yang bagaimana? Kalau Mas Hendra bisa cerita kita. Jadi kedua anak ini latar belakang kehidupannya, kalau si Pika itu saat dalam satu keluarga itu dia ada 10 anak. Bapaknya udah meninggalkan mereka. Ya, si Pika dan saudara-saudaranya tinggal dengan ibunya di satu kontrakan, satu kamar gitu. Nah, cuma 10 anak itu beda bapak. Yang nomor 5 sampai nomor 10 itu bapaknya beda, yang nomor 1 sampai nomor 5 ini itu beda juga gitu. Sehari-hari si Pika ngamen di perempatan Lampu Merah Tomang, dan dari hasil ngamen itulah dia membiayai sekolahnya, untuk membantu juga kebutuhan ekonomi keluarganya, yang ada-adanya dia juga masih kecil-kecil, gitu. Dan itu mau nggak mau harus dilakukan oleh Vika, karena kalau dia nggak ngamen ya nggak makan, intinya seperti itu. Nah, sedangkan si Arif sendiri, kenapa dia kok sampai putus sekolah setelah saya tanya saya ini, ternyata ketika teman-temannya ini tahu bahwa Arif ini ngamen, diledekin. Sampai akhirnya Arif malu untuk sekolah. Berarti sekolah juga harusnya melindungi ya? Seharusnya. Inilah kalau kita bicara tentang rasa keadilan ya bagi anak-anak ini. Seperti sebuah mimpi. Anak-anak ini bukan hanya terampas rasa keadilannya, mulai dari haknya untuk bermain, haknya untuk mendapat pendidikan atau segala macam lah. Itu bukan hanya dari orang tua. Ada beberapa kriteria lah yang bisa saya bagi. Yang pertama misalnya dari pemerintah. Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya kan yang terjadi di lapangan ya seperti apa yang bisa kita lihat lah selama ini. Gak apa-apa, Mas Inter bisa terbuka aja. Iya. Biar pemerintah juga dengar. Iya. Itu dari peraturan daerah, perda, tidak ada satupun yang berpihak kepada nasib mereka. Malah pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan represif melalui aparat-aparat terantip. Sebenarnya terantip itu kan aparat untuk menegakkan ketertiban. Tapi yang dilakukan orang gitu. Kadang pernah saya ribut dengan aparat terantip. Melihat anak ini ditangkap, dipukul ini segala macam. Karena berapa minggu yang lalu saya ingat mobil polisi. Anak itu salah. Mobil patroli itu bawa anak yang nyolong. Anak itu salah. Sepanjang perjalanan saya ikutin, dipukulin tuh anak. Dan saya bilang sama polisi itu, Pak jangan kaget. Ini anak bapak bawa. Misalnya dia kena tahanan 6 bulan. Yang pertama dia colong spionnya, Pak. Ntar gak lama kemudian mobilnya yang dia colong. Karena hanya ditangkap tanpa dibina. Begitu. Iya. Baik, sayang sekali saya harus jawab lagi. Ini ada penelpon, waktu itu sudah terbatas. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan bapak siapa, di mana, Pak? Pak Ju, dari Jambi. Silakan Pak, Pak Jukri di Jambi, silakan. Kami pergi tanya. Baik, Bapak, sayang sekali tidak baik sinyal atau penerimaan suara Bapak di studio kami. Sampaknya kita akan terhubung lagi mungkin dengan Bapak. Bapak bisa kembali mencoba terhubung bersama kami. Dan ini sebentar ya. Silakan. Air mata saya jatuhnya ke dalam jadi ini, tidak keluar. Di tengah-tengah para pemimpin kita yang korup, ada masyarakat yang tidak pernah disentuh sama sekali. Sebetulnya andai kata gitu ya, kita jujur semua berbangsa bernegara, ini kan bukan soal besar, soal-soal kecil yang bisa kita selesaikan semua. Tidak perlu ada rakyat yang menderita semacam ini. Tidak punya orang tua, harus sekolah, lalu ngamen juga ditangkap. Ini punya saudara siapa? Oh, saudara penanya. Mohon maaf ya, Ustaz. Dan saudara saya harus angkat juga telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana bu? Dengan ibu Kiki di Jakarta. Ibu Kiki di Jakarta, silakan tapi mohon singkat. Terima kasih. Oh iya iya. Ya. Tadi saya katakan bahwa zakat itu boleh disalurkan kepada mereka yang belum membayar sekolah. Ya. Tetapi bagaimana jika kita salurkan kepada mereka yang punya bakat berdagang tidak, tetapi tidak mempunyai modal? Hmm. Seperti cerita kawan kami, dia punya bakat dagang tetapi ya, tidak mempunyai modal dan suami tidak bekerja. Ya. Itu apakah punya hak untuk diberikan zakat, Ustaz? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wiki di Jakarta. Ustaz. Ya, zakat itu membersihkan dan meningkatkan. Mestinya orang pemberi zakat tahun ini 3 tahun mendatang harus juga zakat. Jadi zakat itu produktif, bukan konsumtif. Ya. Kalau zakat konsumtif, dia zakatul fitri. Tapi zakatul mal yang nisab dan mal sudah ditentukan, itu prinsipnya produktif dia. Untuk anak-anak semacam ini berhak menerima itu untuk pendidikannya, untuk barangkali sekolahnya, untuk berdagang, barangkali mereka bisa berdagang gitu. Hmm. Saya mau melanjutkan yang tadi itu. Ya. Tentang harta yang diambil. Itu sebabnya agama keras sekali tentang harta haram yang diambil itu. La yasiqu sariq hina yasiqu wa huwa mu'min. Tidak akan seorang mu'min sholat, puasa, tapi korup. Ya. Itu korup. Kalau waktu dia korup, dia punya iman. Orang Islam sholat, puasa, tapi korup di kantornya. Waktu dia korup, iman sedang diinjak-injak di keranjang sampah itu. Nah, contohnya ini. Kita jadi bicara agak keras jadinya ya. Kita kan sedih melihat kejahatan suara-suara macam ini. Ini Pak Indra punya anak binaan juga banyak toh. Bukan cuma ini. Bayangkan kalau orang sudah seperti ini, apapun mereka akan lakukan. Yang penting hanya untuk isi perut. Apapun akan mereka lakukan. Saya mohon maaf ya, barangkali dia lepaskan nyawanya pun mau. Iya. Asalkan isi perutnya terisi ini, itu pernah, kan bahaya buat kita bermasyarakat. Pernah ada satu anak pak tanya bertanya ke kita gitu ya, emang kalau HIV AIDS itu kita pasti mati ya? Kita jawab iya. Dan dia bilang kalau gak HIV AIDS gak mati, ya kita pasti mati. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Nah, ada apa? Dan kita tahu bahwa dia itu kan pernah ngalamin apa di sodomi, tapi setelah itu dia dapat nasi bungkus. Dia bilang mendingan saya apa di sodomi, dia itu saya dapat nasi bungkus, kalaupun saya mati bukan mati kelaparan, tapi saya itu mati kenyang atau mati warak lah gitu dia bilang seperti itu. Nah hal-hal seperti ini kan menyinggung bahaya gitu kan, menyinggung bahaya ini segala macam gitu kan. Tapi kenapa? Karena dia berbutuh untuk makan. Intinya dia realita aja yang dia ini, daripada saya matinya mati kelaparan, mendingan saya matinya mati kenyang. Itu yang banyak hal yang terjadi apa yang ini di lapangan gitu kan. Itu saya lanjutin yang tadi juga, bukan hanya dari pemerintah. Orang tua, dia sejak lahir haknya sebagai anak itu diterampas. Tapi jangan salah, mungkin bagi kita yang ini itu adalah sebuah eksploitasi. Tapi kalau bagi orang tua mereka, itu adalah bahasa kasih sayang mereka. Kenapa? Ketika kita tanya pada waktu ada ibu-ibu ngumpul, bu, ibu emang gak kasihan sama anaknya? Anaknya dibiarkan panas-panasan, ngamen ini segala macam, sementara ibu duduk-duduk. Dijawabnya apa? Kalau ada yang gak tahu, gak usah ngomong. Kalau saya gak sayang dengan anak saya, dia gak saya suruh ngamen. Karena saya sayang, makanya dia saya suruh ngamen. Kenapa? Agar bisa makan. Hanya untuk makan? Iya. Dan yang ketiga, ada apa dari masyarakat kita stigma. Ketika mendengar yang namanya anak jalanan, mereka udah mengidentikan dengan yang namanya tindak kekerasan segala macam kriminal. Ini pengalaman setiap bulan puasa kita kan mengadakan yang namanya sahur bersama atau pesantren. Pernah saya bawa anak-anak ini untuk sahur bersama di satu masjid. Nah, kebetulan pada saat itu ada satu kelompok orang-orang yang katanya mengadakan siar. Mohon singkat tapi mas, adakan siar di dalam sebuah musola. Saya bilang, pak ini adalah anak-anak ini, dalam macam mereka tahu, coba tolong kasih penyerahan kepada mereka, kenapa seorang suruh puasa segala macam. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar pak. Mereka keluar meninggalkan ruangan masjid. Dia bilang apa najis? Satu. Yang kedua, saya gak boleh melihat perempuan. Wah, pada saat itu saya marah. Ya, tapi memang sendam. Begitu banyak ketidakadilan termasuk Pak Hendra mengalami. Pak Ustaz, sayang sekali juga waktunya sudah habis, adik-adik sudah habis. Tapi terakhir saya ingat adik-adik yang saya ingin tahu, Vika, cita-citanya jadi apa sih ke depan? Selain jadi ABRI, ada cita-cita lain? Guru. Jadi guru, tapi tetap ingin sekolah? Ya, Arif, cita-citanya jadi apa? Tentara. jadi tentara dan ingin tetap kembali sekolah ditemani sama Mas Hendra nanti biar teman-temannya yang nakal yang suka ngatain dijewer masih mau sekolah ya Arif ya. Baik. Dan terakhir dari Ustaz silakan. Ya. Saya menghimbau teman-teman para dai, para kiai, para ustaz, para pimpinan pondok. Jadi jangan dakwah hanya pakai dalil saja. Jadi agama itu menerawang di langit sana jauh. Coba bumikan agama. Sebab letak kekuatan pokok umat itu berada pada para kaum fuqara, masakin, ibnu sabil, orang-orang termarjinalkan. Lalu orang-orang yang selama ini gemar menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan sesaat, ya. Coba perhatikan nasib orang-orang semacam ini. Ini bukan himbauan barangkali setengah kita memaksa supaya dengan demikian masyarakat kita bisa baik ya. Dan akhirnya buat membantu orang-orang yang berada juga ini semua. Ya. Baik, Pak Ustadz, sayang sekali waktunya sudah habis. Arif, Vika, Mas Hendra, semuanya terima kasih. Padahal sudah tergesa-gesa kita. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Semoga ini menjadi bagian dari perenungan kita untuk kembali hadir di tengah-tengah anak kita, menjadi bahan perenungan untuk pemerintah, menjadi bahan terhadap aparat bahwa kita harus terus menyayangi anak kita dan terus berintrospeksi diri. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa di percik perenungan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.